sera. Digoyang bareng-bareng ya. Idit lover. Kowe tau neng urepku, tansah ono neng atiku. Harap akan luntur satu. Ibarat langit karo rembulan, tresnaku ra bakal ilang Yeah.